حمدا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, masih dalam kitab Adab, kumpulan tentang adab-adab mulia, akhlak yang terpuji yang diajarkan di dalam Islam, yaitu bab Ikramud Dhaif, tentang memuliakan tamu atau menjamu tamu. Dalam bab ini beliau bawakan ayat dan dua hadis, dua ayat dua hadis. Ayat di surat Dzariyat 24 sampai 27 tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah sebutkan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian di surat Hud 78, waja'ahu qaumuhu yuhra'un ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ini dua ayat yang beliau nukilkan terkait adab menjamu tamu dari dua kisah Nabi yang mulia, Ibrahim dan Nabi Lut alaihi salam. Ad-dhaif jamaknya duyuf, adalah tamu yang singgah ke rumahmu, mampir, baik itu musafir untuk mendapatkan tempat bernaung, bermalam, mendapat jamuan makan dan minum yang layak, dan beberapa hajat yang dia perlukan, mungkin mandi dan yang semisalnya. Memuliakan tamu merupakan akhlak yang sangat tinggi dan mulia yang ada semenjak lama warisan para anbiya dan para mursalin, nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah alaihimussalam. Dan disebutkan yang pertama mensunnahkan ajaran ini atau menghidupkan ini, menjamu tamunya, memuliakannya sedemikian rupa, adalah Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah alaihi salam, sehingga dinisbatkan kepada beliau atau ajaran beliau dalam memuliakan tamu. Kemudian turun temurun kepada para nabi dan rasul yang setelah beliau diutus. Dan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam menjadikan memuliakan tamu termasuk bukti atau tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir, yang dengannya jika seseorang memuliakan tamunya bertambah imannya kepada Allah dan hari akhir, karena iman bertambah dan berkurang, iman bisa bertambah dengan ketaatan, amalan soleh, termasuk salah satunya memuliakan tamu, turun karena kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa. Nasallallahul afiyah. Di dalam bab ayat pertama yang Al-Hafidz Nawawi sebutkan tentang Nabi Ibrahim, hal ataka dhaifu Ibrahim al-mukramin. Sudah datangkah kepadamu cerita atau kisah tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim, tamu-tamu yang mulia? Pertanyaan ini dari Allah tujuannya adalah disebutkan tashwiq, untuk membuat orang itu penasaran, ingin tahu. Layaknya kalau kamu dalam omongan sehari-hari mengatakan, tahu kamu kejadian kemarin? Wah, begini-begini. Orang penasaran, ingin tahu apa yang terjadi kemarin itu, seperti apa. Allah tanyakan demikian agar mukminin ingin tahu, guna menjadikan itu panutan dan toladan bagi mereka. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk, mereka ucapkan salama, dan tamu-tamu ini adalah malaikat Allah yang Allah utus menemui Ibrahim, kemudian Lut. Nah, dimuliakan dhaifu Ibrahim al-mukramin, tamu-tamu yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim sebagai tuan rumahnya. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Salama ini bentuk masdar dari kata kerjanya yang tidak disebutkan. Ini takdirul kalam, kalau itu bukan di ayat, nusallimu salama. Kami mengucapkan atau memberikan salam kepada kalian. Qala salamun qaumun munkarun. Jawab Ibrahim, salamun, yakni takdir kalam, wa alaikum salam. Ma ini juga tidak disebutkan wa alaikumnya. Dan yang kedua, yakni ucapan atau jawaban Ibrahim salamun, itu lebih dalam maknanya, lebih baik dari yang pertama salama. Hal ini karena memang disyariatkan jika kita dihormati, untuk membalas penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik. Idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Tingkat yang pertama, bi ahsana minha, jawaban salam itu lebih baik dari yang memberikan salam, atau paling tidaknya sebanding sama dengannya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kalau dalam nahwu, bentuknya jumlah fi'liyah, dimulai dengan kata kerja. Nusallim salaman, masdar. Yang kedua, jawaban Ibrahim, jumlah ismiyah. Alaikum salamun. Bedanya kalau, dan ini hanya ada dalam balagho, dipelajari dalam sastra bahasa Arab, bedanya kenapa lebih afdol, jumlah ismiyah, kata benda, itu menunjukkan thubut wal istimrar, sesuatu yang menetap dan langgeng terus menerus. Artinya dengan jawaban wa'alaikum salam atau salamun, seperti dalam ayat, dia mendoakan agar kesejahteraan, keselamatan itu terus dan langgeng pada orang yang ditujukan itu kepadanya. Makanya itu lebih afdal, dan itu yang dipilih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala salamun qaumun munkarun. Ini salam dari orang-orang yang tidak dikenal oleh beliau. Karena tamu, datang malaikat dalam rupa manusia, wujud manusia, dan orang yang asing bagi Nabi Ibrahim, enggak dikenal. Di dalam ayat Allah kemudian menyebutkan faragha ila ahlihi. Ragha, kata fi'il, kata kerja ragha, punya makna pergi, tapi beda dengan zahaba misalnya atau masya. Makanya ayat enggak nyebutkan masya ila ahlihi. Dia jalan ke istrinya Nabi Ibrahim, tahu ada tamu. Tidak pula dikatakan zahaba ila ahlihi, pergi ke istrinya. Tapi yang Allah sebutkan rogho. Karena di rogho ada dua makna, dan itu terkait erat dengan memuliakan tamu. Makna yang pertama ada kandungan arti cepat dalam rogho. Pergi tapi dengan cepat. Yang kedua punya kandungan makna pula rogho ini khufya, sembunyi-sembunyi. Artinya tanpa disadari oleh si tamu. Makanya dalam bab ini menghormati tamu kurang baik, kurang adab kalau kemudian tuan rumah pamit ke tamunya untuk menghormati. Misalnya, saya ke dapur sebentar ya, tak bikinkan minuman. Itu tidak adab. Si tamu akan malu dan berat hati, atau aduh gak enak ngerepoti tuan rumah. Nabi Ibrahim gak demikian. Dengan cepatnya beliau ke istrinya dan sembunyi-sembunyi. Artinya si tamu gak sadar kalau beliau mempersiapkan sesuatu untuk menjamu tamunya tanpa diketahui oleh si tamu. Tiba-tiba nanti ada hidangan keluar, dan itu adab. Itu akhlak yang dicontohkan oleh kekasih Allah Ibrahim alaihi salam. Cepat, kalau orang Jawa bilang tak-tek untuk menjamu, gak lama. Tamu disuruh nunggu sekian berjam-jam misalnya. Nah, lah cepat Nabi Ibrahim. Dan juga tadi dengan sembunyi-sembunyi, samunya gak sadar, gak tahu. Tiba-tiba saja hidangan sudah siap dan dihidangkan. Makanya ayat dibawakan oleh Nawawi untuk memberikan pelajaran ini. Teladan bagi kita. Dalam menjamu tamu demikian yang semestinya. Adab tinggi dan akhlak yang mulia. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Tiba-tiba saja tadi karena enggak diketahui, beliau hidangkan ijl samin. Ijl ada yang menafsirkan anak kambing cempe, tapi banyak dari mufassirin dan hampir keseluruhan jumhur mereka, ijl ma'ruf seperti lafadznya ijl adalah anak sapi. Daging yang masih muda, empuk, nikmat. Dan itu yang dipilih oleh Ibrahim. Bukan sapi dewasa yang mungkin dagingnya sudah keras, alot. Lah, anaknya. Karena itu lebih nikmat, lebih empuk dagingnya. Dan samin, dipilih yang gemuk. Karena tentu akan lebih lezat dan lebih menyenangkan yang memakannya. atau di dalam ayat lain yang Allah sebutkan faja'a bi'ijlin hanidh. Di dalam Quran disebutkan pula bi'ijlin hanidh. Hanidh maknanya mahnudh. Mahnudh daging yang dibakar, bakaran. Itu yang dihidangkan oleh Ibrahim kepada para tamunya. Dan itu paling nikmatnya daging ketika diolah atau dimasak, dibakar. Walhasil setelah itu semua siap, dan ini juga nilai tersendiri di dalam menjamu tamu adabnya, dihidangkan yang layak, daging seperti Ibrahim, kalau itu memang ada dalam kemampuannya, yaitu anak sapi atau kambing, dan yang muda, anak kambing masih kecil, akan lebih nikmat, lebih empuk, lebih menyenangkan bagi tamunya. Faqarrabahu ilaihim, didekatkan, makanan itu oleh Ibrahim kepada para tamunya. Ini adab lain, berarti sudah berapa ini? Keempat atau kelima dari tadi? Susunan adab-adab dari awal ayat. Faqarrabahu ilaihim, didekatkan oleh Nabi Ibrahim. Artinya makanan itu tidak diletakkan jauh dari para tamunya, sehingga mereka akan dalam tanda kutip ada kesulitan tertentu sedikit banyak, misalnya berdiri dari tempat ini pindah ke ruangan yang lain, makanan siap di sana, di ruangan sana, tamunya harus berdiri sana. Nabi Ibrahim tidak, gak mau menyulitkan tamunya hatta sekecil itu. Padahal ya bukan menyulitkan sih, tapi lebih adab, lebih tinggi akhlak dan nilai menjamu tamunya. Dan itu yang dicontohkan Ibrahim. Qarrabahu ilaihim, didekatkan makanan itu oleh Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sendiri yang melayani tamunya. Hidangan anak sapi atau anak kambing tadi dibawa dan disuguhkan, dihidangkan langsung dekat dengan jangkauan para tamunya. Lalu beliau katakan, faqarrabahu ilaihim, qala ala ta'kulun. Dan ini adab yang ke berapa? 5 atau 6. Yang beliau katakan ala ta'kulun. Ala ta'kulun kalau dalam bahasa Arab ini namanya ard. Ard itu apa ya? Semacam anjuran atau mempersilahkan tapi dengan kata halus. Qala ala ta'kulun. Makanya Nabi Ibrahim tidak Allah katakan dalam ayat, beliau tidak mengatakan kepada tamunya faqarrabahu ilaihim qala kulu, makanlah. Tidak. Dan ini adab. Ayo makan. Tidak. Yang beliau katakan ala ta'kulun, tidakkah kalian makan ini? Fadhol, silahkan. Ini kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, serupa dengan itu, bukan ayo dimakan, makanlah. Ini kurang adab dalam tata krama menjamu tamu. Yang Nabi Ibrahim contohkan ala ta'kulun, dengan kata yang lembut, dipersilahkan dengan untaian kata-kata yang sangat terhormat. Ala ta'kulun. Nah, silahkan atau apa misalnya. Fadhol, dicicipi atau apalah semakna dengan itu. ini kisah yang Allah sebutkan terkait Nabi dan kekasihnya Ibrahim Abul Anbiya alaihissalam. Kemudian Allah menyebutkan tentang Lut alaihissalam ketika juga ditamui, didatangi oleh para malaikat juga dalam bentuk manusia, dan tentunya malaikat alaihimussalam berupa manusia yang tampan, gagah. Dan itu fitnah bagi kaum Nabi Lut yang ma'ruf terfitnah dengan sesama jenisnya lelaki, wal'iyadzubillah. Makanya beliau Nabi Lut katakan, fattaqullah wala tukhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kalian kepada Allah, kepada kaumnya, takutlah kalian kepada Allah, dan jangan kalian permalukan aku terhadap tamu-tamuku ini. Beliau katakan, haula ibanati hunna adharu lakum. Kalau kalian mau menikah, punya syahwat ini, anak-anak perempuan ini, itu lebih suci, lebih baik bagi kalian. Tetapi karena memang mereka telah ternodai dengan dosa dan fahisyah, perbuatan keji itu, tidak ada artinya semua itu bagi mereka. Di dalam ayat beliau berusaha sedemikian rupa menjaga keselamatan tamu-tamunya Nabi Lut alaihissalam, berupaya untuk melindungi mereka, dan itu juga adab tuan rumah, dan itu ma'ruf di Arab, di bangsa Arab semenjak zaman jahiliyah. Kalau seseorang bertamu kepada suatu suku, suatu kabilah, maka mereka akan menjamin keamanan tamu ini selama mereka di tengah-tengah suku ini. Mereka rela berkorban, bahkan kalau perang-perang, siapapun yang berani mengganggu tamunya, karena itu aib bagi mereka. Yang mereka takuti adalah ucapan orang bahwa fulan, suku fulan, kabilah fulan, ada tamunya, dizalimi orang, disiksa atau dianiaya. Sementara dia sebagai tamu di suku itu, mereka diam, mereka membiarkan. Itu aib besar bagi mereka. Makanya mereka kalau perang sekalipun, perang betul-betul nyawa jadi taruhannya. Selama tamu ini di kami, gak boleh ada yang ganggu, tidak boleh ada yang mendoliminya atau menyakitinya. Makanya Nabi Lut alaihi salam berusaha menjaga keselamatan tamunya. Wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan kalian permalukan aku pada tamu-tamuku ini. Kaumnya ingin melakukan sesuatu, dihormati sangat, dimuliakan sangat tamu-tamu ini oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Itu beberapa adab yang para nabi sebutkan, beliau contohkan sebagai uswah, teladan bagi kita dalam menghormati dan menjamu tamu. Bahwasanya menghormati tamu, memuliakan tamu dan menjamunya dengan yang layak, yang baik, termasuk sunnah dan adab para mursalin, ma'ruf semenjak dahulu, dari ajaran para nabi dan para rasul. Demikian turun temurun semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini pula menjelaskan kepada kita, ketika Rasulullah SAW dalam hadis, nanti akan disebutkan oleh Nawawi rahimahullah, jaizatuhu. Jaizah itu pemberian dari tuan rumah kepada tamunya, ya, ini jamuannya maksudnya, dia menjamu, memberi sesuatu kepada tamunya. Jaizah itu mandub, sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam syariat, dengan yang terbaik dari makanan, minuman atau hidangan yang kamu punya untuk kamu berikan. Makanya Imam Malik Ibnu Anas, Imam Madinah, ketika ditanya apa tafsiran jaizatuhu, karena dalam hadis Nabi katakan jaizatuhu yaum wa lailah, pemberian dari tuan rumah itu kepada tamunya sehari semalam. Kata Imam Malik, yuhsin dhiyafatahu wa yukrimu. Dia sebaik mungkin menjamu tamunya, menghormati dan memuliakan tamunya semampu dia, seoptimalnya. Oleh karena itu, dalam riwayat Uqbah bin Amir di Jami' Ibnu Wahab, disebutkan la khaira fi man la yudhif, tidak ada baiknya orang yang tidak menjamu tamunya. Tidak ada baiknya orang yang tidak menghormati, tidak memuliakan tamunya. Walaupun di sanadnya ada yang membicarakan karena ada Abdullah ibn Lahiyah yang dipermasalahkan oleh para ulama hadis. Demikian pula di dalam riwayat lain, bahwa Auza'i Imam Abdurrahman bin Amr ditanya oleh Baqiyah, ya Aba Amr, ad-daif yanzilu bina, kalau ada tamu datang ke rumah saya, yunzilu bina fanut'imuhu zaitun wal kamikh wa indana ma huwa afdal minhu al asal was samin, menurutmu bagaimana aku jamu dengan zaitun, buah zaitun ma'ruf, kamikh, semacam itu pula buah-buahan yang biasa dikonsumsi mereka, itu yang diberikan kepada tamunya, padahal di rumah aku punya yang lebih afdol jauh dari itu. Punya madu, punya minyak samin, yang tentunya itu lebih mewah, lebih nikmat. Jawab Imam Auza'i, innama yaf'alu hadza man la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang melakukan itu kurang imannya kepada Allah dan hari akhir. Dia sajikan untuk tamunya yang rendah atau yang kurang, padahal dia punya sesuatu yang lebih. Apapun itu yang di dalam riwayat Auza'i ini contoh saja. Ya gampangannya kamu di rumah ada apa misalnya, ada gulai kah, ada daging, ada ini, ayam. Tapi kemudian yang kamu suguhkan untuk tamumu sayur asem sama tempe goreng misalnya. Ya itu menjamu na'am, tetapi bukan demikian orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sementara kamu punya yang lebih baik dari itu, tidak kamu berikan kepada tamumu. Ya, menguatkan makna riwayat di atas, la khaira fi man la yudhif. Tidak ada baiknya orang yang tidak menjamu tamunya, tidak memuliakan tamunya. Kata Imam Ibn Abdul Bar, tidak ada perselisihan yang aku ketahui dari para ulama Islam, dari para a'immah, bahwa memuliakan tamu, menghormatinya termasuk makarimul akhlak. Akhlak yang karim, mulia, tinggi, dan itu sunnah para mursalin alaihimussalam. Itu yang ada dari ajaran Ibrahim telah lalu dalam ayat tadi, dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan, bahkan beliau jadikan itu termasuk dari iman kepada Allah dan hari akhirat. Hanya saja yang diperselisihkan ulama terkait hukumnya, wajibkah atau itu sunnah yang sangat ditekankan. Karena berkonsekuensi tentunya ketika itu wajib dan tidak dilakukan, dosa berarti. Kalau itu disebutkan hukumnya wajib. Ada di kalangan fuqaha yang memang mengatakan itu wajib. Ada juga banyak dari mereka mengatakan itu mustahab. Disenangi dan disunahkan, tidak sampai pada tingkat kewajiban. Di antara yang termasuk mewajibkan, Imam Laits Ibnu Sa'd rahimahullah, imamnya Mesir di zamannya rahimahullah, dan beliau sezaman dengan Imam Malik, disebutkan partner dan semasa dengan beliau rahimahullah. Bahkan Laits ditanya oleh Ibnu Wahab, Ibnu Wahab juga termasuk muridnya Imam Malik, wahai Imam Laits, bagaimana menurutmu seorang budak hamba ketika kedatangan tamu di rumah tuannya dan dia hidangkan untuk tamunya yang dia dapati di rumah itu, sementara tuannya gak tahu. Ada itu kan harta-harta tuannya, bahkan dia sebagai budak harta tuannya. Boleh gak menurutmu, bagaimana budak ini mengambil makanan di rumah tuannya demi memuliakan tamu yang datang ini, dihormati sama dia, beri makanan yang layak. Kata Laits Ibnu Sa'd, adziyafa haqqun wajib. Memuliakan tamu itu hak wajib bagi tuan rumah. Wa arju alla yakuna bihi ba's. Dan aku berharap tidak mengapa. Artinya aku berharap budak ini enggak dosa. Walaupun dia mengambil harta majikannya tanpa izin. Bukan untuk dia, untuk menghormati tamunya. Aku berharap itu tidak mengapa. Mengingat memuliakan tamu itu kewajiban. Ar-Rabi' meriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, Adz-Dhiyafa, masalah memuliakan tamu ini, ala ahlil badiyah wal hadhirah, kewajibannya baik kepada yang tinggal di badui, di pedalaman. Kalau di Arab sana, di tengah gurun pasir sana, ada mereka bikin tenda-tenda, suku-suku yang nomaden pindah satu tempat ke tempat lain bersama ontanya, bersama kambing-kambingnya. Ini badiyah. Hadhirah yang tinggal di perkotaan istilahnya. Ini seperti Madinah, Mekah, ya, mereka tetap di situ sudah. Dan itu kota. Ada keramaian, ada pasar, ada masjid, ada ini, ada itu semuanya. Kata Imam Syafi'i, baik yang di perkotaan ataupun di badiyah. Namun Imam Malik mengatakan kewajiban menghormati tamu itu hanya kepada yang tinggal di badiyah, tinggal di luar. Kenapa? Karena fasilitas tidak memadai. Dan itu sampai sekarang. Kamu kalau ke sana, ke Saudi, ke Yaman atau beberapa negara yang lain, masuk ke gurun pasir sekian kilo, kamu kehausan, kelaparan, mau apa? Mau makan dari mana? Siapa yang menjamu tamu? Yang mau menjamu kamu siapa? Nah, orang-orang badui ini yang tinggal di tenda-tendanya. Makanya kata Imam Malik, yang wajib mereka saja. Karena si tamu, dia sebagai ibnu sabil, dia sebagai musafir misalnya, gak ada pilihan lain, mau kemana? Mau beli, walaupun dia bawa jutaan dolar, mau beli di mana kamu? Ini gurun pasir. Mau gak mau, yang tinggal di situ yang bisa menjamu kamu, diberi korma, diberi ini. Imam Malik sebatas membahas tentang kewajiban, walaupun pada kenyataannya karom dan kehormatan adat mereka untuk memuliakan tamu itu mereka junjung tinggi dan mereka jaga sampai sekarang. Kalaupun kamu gak dikenal ini siapa dari mana, ada orang asing datang, ahlan wa sahlan, dimasukkan ke tendanya, dikasih kopi, dikasih kurma, dikasih makan. Sampai sekarang mereka jaga adat baik ini. Walhasil sebatas hukum syar'i, Imam Malik menyebutkan yang wajib hanya mereka. Adapun yang tinggal di perkotaan tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena fasilitas ada. Kalaupun kamu tamu, kamu musafir, kamu ibnu sabil, ada warung. Kamu bisa beli, kamu bisa ini. Tinggal pun ada losmen, ada hotel dan semisalnya. Di badiyah enggak bisa. Enggak ada pilihan. Al-Muhim itu sudut pandang Imam Malik ibnu Anas rahimahullah. Imam Syafi'i tidak. Dua-duanya, baik yang tinggal di badiyah tadi, pedalaman, ataupun yang di perkotaan. Dan Imam Suhnun, As-Sahnun rahimahullah, menguatkan pendapat Imam Malik rahimahullah tadi dengan alasan yang di perkotaan banyak pilihan. Paling tidaknya ada masjid. Kalaupun uangnya gak cukup atau kehabisan, di masjid alhamdulillah ada air, ada yang bersedekah, ini itu. Badiyah, mau apa kamu? Mau kemana? Tidak ada harapan untuk bisa memberimu kecukupan, makan, minum setelah Allah, kecuali mereka ini yang tinggal di gurun-gurun pasir tersebut. Ada hadis, walaupun juga masih diperbincangkan tentang kesahihannya, tapi maknanya menguatkan apa yang disebutkan Imam Malik. Hadis Ibni Umar, Rasul katakan, adz-dhiyafa ala ahlil wabr walaisa ala ahlil madr. Kewajiban memuliakan tamu itu kepada ahlul wabr. Disebut ahlul wabr karena tenda mereka biasanya dari kulit, dari ini, maksudnya tadi yang di badiah. Bukan ahlul madar-madar yang rumahnya sudah dari bata, dari batu, yang tinggal di perkotaan. Tapi hadis seperti tadi masih dibicarakan kelemahannya oleh para ulama hadis. Di dalam Quranul Karim juga tersebutkan ayat yang menguatkan madhab Laits Ibn Sa'ad, Imam Malik rahimahullah, juga Imam Syafi'i tadi secara umum, kewajiban menghormati tamu dan memuliakannya, yaitu firman Allah dalam An-Nisa, la yuhibbullahul jahra bisu' minal qawli illa man zulim. Allah tidak mencintai orang itu terang-terangan membicarakan kejelekan, artinya mengungkap dan menyebarluaskan kejelekan orang. Fulan itu begini begitu, fulan ini begini begini begitu. Dia sebarkan ke sana kemari dengan lantang, dengan terang-terangan. Allah enggak cinta itu, kecuali kata kalau dia dizalimi. Kecuali kalau dia dizalimi. Dia katakan fulan mendzalimi saya, fulan membawa lari uang saya, fulan ngemplang, dia hutang tidak membayar, fulan, maka itu diperbolehkan. Termasuk dalam penafsiran ayat ini kata Mujahid Ibnu Jabar, beliau murid Ibnu Abbas, al-ayah fi dhiyafah idza lam yudhaf. Ayat juga terkena kepada masalah bertamu ketika seseorang itu tidak dijamu dengan layak, tidak dihormati oleh tuan rumah, maka boleh baginya untuk membicarakan itu. Fulan ini, dia sampaikan ke orang lain, fulan ini bakhil misalnya, fulan ini jelek, fulan tidak berakhlak, saya bertamu kepadanya tidak dijamu, tidak dihormati, tidak dimuliakan layaknya tamu. Kan itu perkataan jelek, tetapi termasuk dibolehkan karena dia terzalimi. Karena itu hak dia yang tidak diberikan oleh tuan rumah. Dan ayat mengatakan itu, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul illa man zulim. Kecuali ketika orang dizalimi, dan dia terzalimi sekarang. Sebagai tamu punya hak, dan hak itu tidak ditunaikan dengan baik oleh tuan rumahnya. Hanya saja di lafaz lain Mujahid katakan, dan ini menguatkan Imam Malik juga, dhafa rajulan bifalat minal ard. Ketika tamu itu di falat, falat itu tanah terbuka, artinya padang pasir, di luar sana, dia bertamu ke orang-orang yang ada di situ, ke tendanya, tapi enggak dijamu, tidak dimuliakan layaknya tamu. Ayat ini juga menguatkan wajibnya memuliakan tamu, menghormatinya dengan yang layak. Oleh karena itu ahlul ilm, para ulama semenjak dahulu kala, menganjurkan, selalu mengajarkan untuk orang itu menghormati tamunya, memuliakan tamunya, menjamunya. Dan itu sangat mereka senangi, sunnah. Paling tidaknya dari perselisihan itu, paling tidaknya dikatakan, kalaupun tidak wajib, kepada yang di badia, yang tinggal di pedalaman sana, lebih ditekankan, lebih diperintahkan kepadanya. Karena tadi orang ini sebagai tamumu gak punya pilihan lain mau kemana. Satu-satunya harapan dia setelah Allah adalah kamu. Dia kehausan, dia kelaparan, kehabisan bekal. Walhasil, itu yang para ulama sebutkan terkait hukum memuliakan atau menghormati tamu. Ada pendapat lain yang juga terkait ini, yang fuqaha sebutkan begitu pula terlepas dari itu badiah atau hadirah. Bukan hanya masalah itu yang di luar sana, di pedalaman, atau itu yang di perkotaan, tetapi juga dilihat dari tamunya. Dilihat dari tamunya. Yang dimaksud, jika si tamu ini orang yang kamu sebagai tuan rumah punya hak lebih kepadanya dibanding orang lain. Dimana kalau kamu tidak menghormati dia dengan baik, akan mengakibatkan terputusnya silaturahmi, munculnya permusuhan dan kebencian. Dia sakit hati, bisa renggang hubungan kamu dengan dia. Terlebih kalau itu ada hubungan kerabat. Sehingga misalnya yang bertamu itu pamanmu, amimu, saudara bapakmu datang dari luar kota. Wa illa itu sepupumu, atau itu khal, atau itu bibimu, amma, khalah, atau yang semisalnya, orang-orang yang punya hak atas dirimu, yang kalau tidak kamu hormati dengan baik, tidak kamu muliakan layaknya tamu dengan hak-haknya, akan membuat kerenggangan dan itu haram. Bisa mengarah kepada putusnya tali silaturahmi. Maka wajib bagimu memuliakan mereka. Sekarang bukan lagi permasalahan tempat tinggalmu sebagai tuan rumah, tetapi melihat siapa tamunya. Karena beda tentunya, itu pamanmu, amimu datang dengan orang lain, mungkin temanmu atau siapa. Ya beda nilainya. Walaupun keduanya jelek, kalau tidak kamu muliakan, tidak kamu hormati, keduanya kejelekan, tetapi gak sama nilainya. Ini amimu, ini bibimu, ini sepupumu misalnya. Ada hubungan kerabat yang harus kamu jaga. Ini juga berpengaruh, ulama sebutkan, dalam menghormati dan memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kelanjutan hadis insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.